Suasana berbeda terlihat di klub malam di kawasan Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat yang biasanya bising dengan lagu-lagu dugem, kali ini dipenuhi dengan gema salawatan yang dilantunkan oleh ratusan pria dan wanita muda yang hadir di lokasi itu. Inilah cara pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan Kabupaten Sleman, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah berdakwah. Ia berdakwah di klub malam yang dinilai memang kontroversial karena berdakwah di tempat tidak lazim dan tidak terhormat, yakni di klub malam. Tempat itu juga tidak adab karena dilakukan di bar yang banyak minuman beralkohol. Namun begitu, Gus Miftah tetap akan melanjutkan kegiatan dakwah di klub malam. Gus Miftah mengaku, ide berdakwah di klub malam berawal saat ia dihubungi orang-orang klub malam yang ingin mengaji, namun tidak tahu harus kemana. Akhirnya ia memutuskan untuk menjemput bola, agar bisa diterima dengan baik oleh para karyawan klub malam. Jadi kita memang rutin untuk yang muslim itu kita ada pengajian di sini setiap 2 minggu sekali. Kenapa mas? Kenapa itu perlu kenapa? Ya karena memang sudah komitmen dari manajemen kita yang mengajak anak-anak di sini memang untuk ya biar mereka juga yang selama ini mungkin dia mereka di rumah tidak pernah berdoa ataupun sembahyang, dan di sini kita ya berdoa bareng, sembahyang bareng di sini. Kerjanya malam, siangnya kita juga buat istirahat. Jadi jarang lah dapat kayak pencerahan kayak gini. Jadi sempat shock lah kalau jadi buat bahan masalah ini. Dulu banyak teman-teman kafe, teman-teman RC itu yang sempat japri saya waktu itu SMS. Kok rasanya pengen ngaji ya, tapi nggak tahu di mana. Sementara kalau mereka berkumpul dengan majelis taklim di luar itu lebih banyak madorotnya. Mereka dipandang sebelah mata. Apalagi teman-teman yang bertato, telinganya tindian dan lain sebagainya. Itu apa namanya, jadi fitnah. Terus, masa sih kami nggak punya kesempatan yang sama untuk dapat dekat dengan Allah. Akhirnya saya memutuskan untuk jemput bola, untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu. Tidak hanya di klub malam, Gus Miftah juga berdakwah di tempat lain yang dianggap dekat dengan kemaksiatan, seperti lokalisasi sejak belasan tahun lalu. Diperlukan kejelian dan kepekaan khusus, karena hadis yang cocok disampaikan di luar belum tentu mengena jika disampaikan di dalam klub malam. Meski sedikit dan nyaris tidak terlihat, Gus Miftah meyakini apa yang dilakukannya tetap akan membawa hasil. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yeah.